jaket. Nah, jaket ya. Ini pertanyaan secara umum. Tidak hanya berlaku untuk sholat gerhana saja, tapi berlaku untuk semua sholat yang fardu, yang sunnah, dan segala macam. Terkait doa di dalam sujud, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita kaum muslimin untuk memperbanyak doa ketika sujud, sebab ketika itu seorang hamba begitu dekat kepada Allah Azza Wajalla. Pertanyaannya pertama, apakah harus pakai bahasa Arab ataukah bisa dengan bahasa-bahasa yang lain? Jawabannya barakallahu fikum, yang afdal yang dia baca adalah doa sujud. Ada enggak yang doa sujud? Nah, ketika sujud kan ada bacaan subhana rabbiyal a'la, itu zikir. Ada lagi satunya lagi yang mengandung unsur doa istighfar di dalamnya. Baik. Itu jelas, enggak ada masalah barakallahu fikum. Atau yang kedua, dia membaca doa-doa yang ma'thur, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contoh-contoh lafad-lafad doanya Rasul. Ini jelas, tidak ada masalah. Yang ketiga, dia berdoa dengan lafadnya sendiri. Dia bahasakan sendiri. Barakallahu fikum. Dia berdoa dengan lafad teks Arab. Berdoa sesuai dengan yang dia minta dengan bahasa Arab. Jelas tidak ada masalah. Yang jadi masalah bagaimana kalau seandainya dia berdoa kepada Allah pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Di sini ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan diperbolehkan hal itu, barakallahu fikum, tapi lafadznya lafadz doa. Sehingga bedakan antara lafadz berbicara dengan lafadz doa. Kalau lafadznya lafadz doa, maka sama saja. Apakah dengan bahasa Arab atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Mereka mengatakan, pendapat sebagian ulama mengatakan itu boleh. Faham ya? Itu boleh. Tapi yang lebih awal, poin-poin yang di atas tadi itu. Gitu ya. Yang kedua tadi apa? Nah, dijaharkan ataukah disir? Jawabannya, ya enggak dijaharkan. Mengganggu. Ah, begitu baru pas. Tak mungkin dikeraskan atau doa, ya Allah, sopoi, mengganggu. Tak mungkin dijaharkan. Bahasa yang tepat dalam hati ataukah dilafalkan. Jawabannya barakallahu fikum. Yang namanya zikir, yang namanya doa itu ibadah lisan, ibadah lafziyah, ibadah qauliyah, bukan ibadah hati. Maka harus dilafalkan. Cuman lirih. Paham insya Allah ya? Hah? Salah besar ketika ada yang doa dalam hati. Itu bukan tempatnya. Yang namanya doa, yang namanya zikir, baca Al-Quran, dan segala macam. Itu ibadahnya lisan. Sehingga digerak-gerakkan. Gitu. Paham bukan di hati. Sehingga dilafalkan cuman lirih. Hanya diperdengarkan untuk kita pribadi. Yang ketiga, apakah boleh berdoa dengan ayat Al-Quran, potongan-potongan doa yang disebutkan dalam Al-Quran terkait. Ini perlu diketahui barakallahu fikum, Rasulullah SAW melarang kita kaum muslimin ketika rukuk dan ketika sujud dilarang untuk membaca Al-Quran. Dari nas hadis langsung dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang muncul itu pertanyaan tadi. Bagaimana kalau misalnya ketika sedang sujud membaca doa tapi dari doa-doa Al-Quran? Jawabannya warakallahu fikum, fi tafsil, dirinci sesuai dengan niatnya. Kalau dia niatkan untuk baca Al-Quran, maka terkena larangan tadi. Paham misalnya ya? Tapi kalau dia niatkan bukan baca Al-Quran, tapi dia niatkan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal, maka boleh. Sebagian ulama memberikan solusi, sedikit dirubah lafadznya. Kesannya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu nas Al-Qur'an. Digubah sedikit. Allahumma, paham ya? Allahumma Rabbana atina fid, supaya diketahui dengan jelas ini doa, bukan sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Nah, barakallahu misal di masjid tidak diadakan sholat gerhana, bolehkah dikerjakan di rumah berjamaah? Antumnya ke masjid. Antumnya ke masjid. Kerjakan bersama dengan sebagian muslimin yang mau mengerjakan sholat gerhana. Paham ya? Dan itu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentang memperbanyak sedekah. Di tempat kami sudah diumumkan oleh takmir, sedekah dikumpulkan dalam bentuk snack dan minuman dan dimakan setelah selesai khutbah. Wah, kayak acara banjakan ya. Allahu musta'an. Mohon maaf. Ini mungkin dikarenakan salah dalam memahami bimbingan terkait dengan gerhana. Nah, ini untuk kebaikan kita mencari pahala. Sehingga tergantung masing-masing kita. Mau dengan uang, boleh sembako, boleh snack, boleh minuman, boleh pakaian, boleh motor ya boleh. Dikasihkan kepada fakir miskin yang berhak menerimanya. Assalamualaikum. Faham salah ya? Nah, jadi bukan untuk acara makan-makan bareng-bareng, bukan. Itu namanya acara senang-senang. Ini lagi acara ritual untuk supaya jangan sampai turun azab. Yang namanya tadi bimbingan sebenarnya ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah. Nain, apa hukumnya membaca zikir dalam sholat, dalam hati? Ini menyelisihi bimbingan yang ada, yang namanya zikir ibadah lafziyah. Sehingga harus ada harakatul lisan wasyafatain. Ada gerakan bibir dan lisannya. Tapi dilirihkan. Apakah lafaz yang benar ketika menjawab salam? Ketika saya mengucapkan salam, banyak menjawab salam atau salam warahmatullah. Kok salam sih? Nah, yang betul ya Ikhwan, ketika ada orang yang mengucapkan salam assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab waalaikumsalam. Bukan salam, enggak. Waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, setimpal, semisal salamnya atau lebih baik lagi. Ngoten nggih? Jadi bukan salam, enggak. Tapi waalaikumsalam. Itu yang disebutkan dalam banyak riwayat. Ketika dia mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, 10 pahalanya. Kata asyrun dapat 10 pahala. Dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, Isrun 20 pahalanya. Ketika dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 30 pahalanya. Dan dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bab khusus terkait dengan adab-adab salam. Dibahas panjang riwayatnya dan bab-babnya, bisa dibaca di sana dengan jelas dan gamblang. Barakallahu. Bolehkah para ummahat ikut sholat di masjid? Boleh, ummahat itu kan perempuan. Istilahnya antum aja akhwat, ummahat. Akhwat yang masih gadis, ummahat yang sudah punya suami, kan wanita. Boleh, selama tidak memunculkan fitnah tadi dan ada tempatnya, maka silakan dikerjakan. Barakallahu fikum. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak memungkinkan bagi kita, bagi perempuan untuk ikut berjamaah di masjid? Apakah disyariatkan sendiri dalam rumah? Wallahu a'lam. Ini harus dilihat bagaimana keterangan para fuqaha yang ada di sini, yang ada. Barakallahu fikum. Saya mengatakan wallahu a'lam bissawab. Yang ada tadi tindakannya para ummahatul mukminin dan para nisa di zamannya Rasul, mereka langsung bergegas menuju ke dalam masjid. kalau seandainya ada tempat di luar masjid, maka kalau masjidnya penuh, mereka di bagian luarnya sana, disiapkan tempat-tempat yang di luar sana, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jika sholat imamnya panjang sekali sampai ada makmum yang tidak kuat, bolehkah duduk? Boleh, boleh. Paham ya? Boleh. Dikerjakan semampu kalian. Fattakullaha mastata'tum. Tadi lo nggak semata-mata cuma duduk sambil sholat sambil ngambil tempat air diguyurkan bu. Saking nggak kuatnya. Boleh. Tapi tadi ada motivasi mau duduk, sebelahnya kok lebih tua ya, lebih tua kok gak duduk, jadi dia termotivasi lagi gak mau duduk, sebelahnya lagi sakit-sakitan, kok gak duduk ya. Tapi kalau betul gak kuat, jangan dipaksakan duduk. Hah? Duduk kuat, berdiri lagi gitu. Kita lagi, duduk lagi, berdiri lagi, gak ada masalah. Barakallahu'alaikum. Fattakullaha mas tata'atum, bertakwalah semampu kalian. Masya Allah. Bacaan surat yang panjang pada surat gerhana, apakah harus satu surat yang panjang ataukah boleh menyambung surat seperti surat juz yang ke-30? Dua-duanya boleh. Kullun minal Quran, semuanya dari Al-Quranul Karim. Itu disebutkan secara khusus bab di dalam Sahih Bukhari terkait dengan bab ini, ikhwan, dibawakan athar salaf yang mengatakan itu semuanya boleh. Kullun minal Quran. Antum baca satu surat, diulang-ulang itu surat, itu lagi, tidak apa-apa. Kullun minal Quran. Antum panjang, boleh. Kullun minal Quran. Antum baca surat ini, ganti surat yang berikutnya, ganti surat yang berikutnya, sampai khatam satu juz yang 30, tidak ada masalah. Atau di selang-seling, ini baru kesini, sini lagi, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah, barakallahu fikum, ayatnya belum selesai, diganti ayat yang lain. Tidak boleh. Paham, nggih? Atau dalam satu surat, ayatnya dibolak-balik. Tidak boleh. Itu namanya mempermainkan Al-Quran. Sehingga dibaca sebagaimana tartibnya. Dan itu semuanya diperbolehkan, dikarenakan semuanya dari Al-Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah bagi kalian dari Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Yang afdal saat gerhana di kampungnya atau mencari tempat yang mendekati atau sesuai dengan sunnah. Masya Allah, jauh enggak tempatnya ya kan? Anak khawatir di kampung yang ini, oh enggak mungkin ya kalau kamu dekatan, enggak mungkin ini kelihatan gerhana ini, enggak mungkin ya. Artinya kalau enggak terlalu jauh, tentunya yang kita cari yang sesuai dengan sunnah, supaya kita bisa mengerjakan saat gerhana sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau jauh, enggak usah jauh-jauh. Di masyarakat kita, barakallahu fikum, bersama-sama dengan mereka. Allahu a'lam bissawab. Pun ada lagi? Ada sudah? Lo kok bisa? Hah? Emang kelihatan ada Jepang? Seandainya gitu ya, kalau seandainya terjadi ya semacam itu, naam, dikerjakan. Karena jumlah minimal yang namanya jamaah adalah 2 orang. Nah, sekarang bagaimana 1 orang tok Ustaz di Jepang itu? Cuman saya tok Ustaz. Saya lagi kerja di Jepang, enggak ada yang muslim. Saya tok gerhana Ustaz, antum sendiri yang mengerjakan salatnya. Itu barakallahu fikum sunnah muakkadah, apalagi antum mengatakan hukumnya wajib seorang diri. Nah, afdolnya berjamaah. Ngoten nggih. Di Jepang banyak yang muslim kok. Banyak yang muslim, barakallahu fikum. Hah? satu kali aja, Pak. Tidak sebagaimana khutbah Jumat yang ada duduknya segala benar. Sekali bangkit, sekali khutbah. Karena Rasul telah menurut tadi sekali khutbah. Terkait dengan bimbingan Rasulullah ikhwan, ketika berkhutbah itu memulainya dengan khutbatul hajah innalhamdulillah ila akhirih. Terkait dengan masalah salam itu tergantung kondisi masyarakatnya. Faham misalnya ya. Kalau sebagian masyarakat memandang ini ustaz ini datang-datang jauh-jauh ketemu kita orang tidak nyampaikan salam, nah, ini gimana tuh? Maka sampaikan salam, tidak ada masalah. Barakallahu. Tapi kalau tidak ada masalah di tengah-tengah masyarakat, langsung aja. Sebagian masyayikh kita ada yang memulai dengan salam, ada yang tidak. Yang memulai dengan salam, mereka berhujjah dengan keumuman hadis, "Idza laqitahum fasallim alaihim." Kalau kamu berjumpa dengan kaum muslimin, ucapkan salam. Sementara yang langsung alhamdulillah dikatakan Rasul dalam praktek muhadharah-muhadharah beliau langsung memulai dengan innalhamdulillah. Nada wahada toleransi ikhwan barakallahu fikum. Kalau saya pribadi saya mengamalkannya lihat kondisi masyarakatnya. Kalau yang saya hadapi para ikhwan langsung aja innalhamdulillah. Jadi yang saya hadapi kebuahnya masyarakatnya, saya memulai dengan salam barakallahu fikum. Faham ya? Ada sebuah peristiwa yang pernah saya alami ya ikhwan. Ya pengalaman dakwah. Pengalaman dakwah. Ketika cukup lama ya kan, beberapa tahun yang silam. Ketika saya ke Denpasar, Bali. Tepatnya itu kajian pada subuh, tausiah pada subuh di sebuah masjid orang kampung. Ikhwan banyak datang, masyarakat banyak. Saya enggak dikasih tahu oleh para ikhwan kalau di depan saya ini tokoh-tokoh masyarakat. Itu acaranya resmi, ada MC-nya. Nah, dibacakan acaranya ini. Selesai, saya menyampaikan mahadharunya, dikasih kesempatan tanya jawab. Termin pertama 3 orang gitu. Paham ya? Nah, dengan semacam itu. Ketika itu ya, saya biasa aja langsung alhamdulillah begitu. Ya enggak bilang sama saya kalau di depan saya itu kalau masyarakat semua ya. Itu yang paling depan itu dikasih meja muter itu. Ini tokoh-tokohnya semua ini, tokoh-tokoh masyarakat mesti itu semua ini. Sudah tua-tua semuanya Masya Allah. Saya langsung aja. Sudah. Begitu selesai, temanya biasa terkait dengan masalah ibadah, tujuan penciptaan di muka bumi adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai, ya. Tarawih pertama 3 orang. Itu langsung ada satu orang berdiri. Di sebelah kiri saya berdiri. Langsung nuding saya begini. Tanya Ustaz. Gitu. Tadi kenapa tadi Ustaz tidak mengucapkan salam kepada kami? Mati. Karena itu saya diam saja. Saya diam saja. Saya diam. Dia macam-macam itu nadanya emosi kan? Gitu. Ya cukup. Ya. Saya sudah polos ketika itu. Saya hanya menyampaikan seperti yang saya utarakan tadi. Di kalangan para ulama kita, para masyayikh kita, ada yang mengamalkan demikian, ada yang mengamalkan demikian. Ada yang langsung mengucapkan salam, ada yang langsung memulai dengan alhamdulillah. Jadi kita toleransi saja. Maaf. Itu atau lagi apa? Maaf Ustaz, di depan saya ini. Yang Ustaz sebutkan itu kan yang di Timur Tengah. Kenapa Ustaz bawa kemari? Waduh, mati lah. saya sampaikan, itu bimbingan berlaku untuk semua kaum muslimin sedunia, Pak. Ya. Dikarenakan kebanyakan alim ulama itu ada di sana, saya membahasakan ulama yang ada di sana. Itu semuanya berlaku untuk semua kaum muslimin dimanapun mereka berada, terutama atau juga nggak luput yang di Denpasar ini. Itu ada ribut ya. Akhirnya di stop sama PMC tadi itu. Ya cukup. Ya sudah, karena selesai ya sudah. Saya hanya salaman sama yang depan ini. Barang Ustaz, toko-toko semua Ustaz. Ya, tiga. Ya, salaman sama mereka. Yang tadi berdiri enggak mau ketemu. Ya sudah. Hanya saya keluar dari masjid. Ini sebelumnya kan diumumkan, saya namanya ini, dari sini, pengasuh sebuah pondok gini. Gitu. Ah, mentereng ya, banyak. Ada kelas itu. Sampai di luar ada lagi yang datang sama saya. Sudah tua ya. Tapi kelihatan kalem orangnya. Datang, assalamualaikum Ustaz, assalam. Gimana Pak? Mohon maaf Ustaz. Ustaz, tadi kan baru pertama kali kesini kan? Nji Pak. Berarti kan Ustaz kan baru pertama kali ketemu sama kita-kita ini kan. Nji Pak. Kan mestinya kan salam dulu Ustaz. Nji Pak. Lalu katakan, Nji Pak. Ya kalau tadi saya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya Pak. Ya tadi itu dikarenakan babnya ini bab muhadharah, bukan bab saya ketemu sama Bapak. Kalau saya ketemu sama Bapak, saya akan menyampaikan salam kepada Bapak. Ini babnya muhadharah. Salah atau tidak? Ada dua pendapat tadi. Ya Ustaz, tapi saya kagum sama Ustaz. Saya salut sama Ustaz. Ya kenapa Pak? Masih muda sudah punya pondok. Melegakan hati. Itu pengalamannya enggak bisa hilang di memori saya, Pak. Jadi saya kadang pikir-pikir ini audionya ini. Jangan-jangan bikin heboh lagi ini. Jadi kalau lagi audionya buahnya awam, banyak umum gitu, saya mesti menyampaikan salam terlebih dahulu. Khawatir merekanya salah paham. Ngoten nggih. Sudah. Banyak lagi yang di belakang-belakang ini. Dijawab dulu pak, biar lupa saya pak. Iya, tadi kan sudah saya sampaikan. Tadi poin ini sudah saya sampaikan. Penjelasan dan fatwa dari para fuqaha dan para ulama kita, ketika terjadi mendung dan betul-betul tengah melihat yang namanya gerhana, maka yang mendung tadi, wilayah yang tidak kelihatan tadi, tidak ada syariat untuk melaksanakan sholat gerhana. Itu nanti bisa dicek di lapangan. Kalau terkait dengan bab mendung dan musim hujan, itu gampang. Kan ada hujan cuma di wilayah pengasih tok. Gitu. Di dekat sana enggak hujan, kelihatan terang begitu. Itu bisa dijadikan sebagai patokan. Kalau sangat dekat wilayah dan tempatnya akan ketahuan. Yang saya maukan ya. Nah, yang dibahas sekarang ketika semuanya mendung, tidak ada yang kelihatan satu wilayah ini, maka tidak ada kewajiban yang namanya sholat gerhana. Begitu mendungnya hilang, loh, kok gerhana? Langsung mengerjakan sholat gerhana. Di sini fatwa dan keterangan para fuqaha kita dalam bab ini tidak berpatokan pada hisab atau astronomi atau semisal. Itu hanya dijadikan sebagai ancer-ancer saja. Kira-kira tanggal sekian ada gerhana. Maka nanti kita buktikan dia hari hanya di lapangan ada atau tidak. Ada langsung, tidak ada maka tidak. Jadi kita semuanya berbicara sesuai dengan penjelasan dan keterangan para fuqaha kita. Sisi argumentasinya, karena Rasul dalam sabdanya tadi mengatakan menggunakan lafaz ru'ya. Idza ra'aitum syai'an min dzalik fafza'u ila shalah. Kalau menyaksikan gerhana, segera kamu salat. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, Pak. Juga mungkin infak dan sudah dilaksanakan, tetapi yang tadi bapak bilang tadi itu, wah tidak bisa lihat gerhana dong gitu. Hah? Nah itu tadi itu tergantung bagaimana kita memandang itu gerhana. Kalau dalam Islam barakallahu fikum, memandang gerhana itu bukan sesuatu yang layak dijadikan sebagai poin-poin tadi, sesuatu yang dikhawatirkan turunnya azab. Sehingga tentunya yang lebih afdal barakallahu fikum memanfaatkan waktu-waktu tadi itu untuk memperbanyak ibadah tataqarrub kepada Allah. Bukan berarti kita merem itu enggak. Ya mesti kan kelihatan gerhana. Sudah tahu ini gerhana, langsung dikerjakan yang namanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah kemudian wah ini lagi ada tarbiyah ini. Ya Allah, anak didik keluar semuanya, lihat itu ada gerhana, gini-gini. Hanya dijadikan apa? Tidak perlu ya kan. Barakallahu fiik, kan Rasul menganggap itu dikhawatirkan turunnya azab, dikhawatirkan bangkitnya kiamat. Sehingga tidak mungkin seorang muslim yang mengerti ini bakal kiamat terus, wah kiamat, kiamat, kiamat, kan gitu ya. Hah? Wah ini hukuman Allah sih. Wah, langsung kemudian, enggak. Mohon maaf, kali itu tidak. Bukan berarti enggak boleh nengok sama sekali. Yang itu bakal melihat, oh ada gerhana bulan, kelihatan. Langsung segera menuju ke masjid. Nampak, oh ini gerhana matahari. Mana-mana, oh ya kelihatan. Langsung. Jika itu makomnya kurang pas gitu loh, ketika digunakan untuk perkara-perkara yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kalau kita lihat pemberitaan akhir-akhir ini kan gencar sekali media memberitakan masalah gerhana. Itu luar biasa dibikin yang namanya sebuah wisata. Di antara tempat yang diperkirakan kelihatan wilayah ini dibagus. Ini tempat yang paling bagus untuk menyaksikan gerhana matahari, tempat yang ini tempatnya begitu indah, warnanya sangat eksotik. Nanti ada angkringannya. Allah. Saya baca tuh miris gitu. Iki apa sih maksudnya iki? Nah bagaimana kiranya na'udzubillah min dzalik, ternyata itu betul-betul turun azab. Nah apa yang terjadi bagi anda? Lu lagi berselfie ria segala macamnya, sudah puas, lagi nanti angkringan tahu-tahu turun azab. Nanti kita persiapkan. Wallahul musta'an. Jadi begitu aja. Jadi makomnya sendiri-sendiri. Ada makom ini makom serius. Ini harus segera kembali kepada Allah, takwa kepada Allah, istighfar kepadanya. Ini mau turun azab. Ada makom-makom yang mubah, yang santai, yang rileks. Masing-masing dimanfaatkan sendiri-sendiri sesuai dengan makomnya masing-masing. Wallahu ta'ala alam bissawab. Akhirnya bapak yang tanya ini, masya Allah. Gimana pak? Kan bisa sambil duduk toh pak, kan bisa sambil duduk. Nah, duduknya kalau orang yang betul-betul malah tidak kuat itu bebas, bisa kayak orang tasawuf awal, bisa kayak tasawuf akhir, bisa bersila. Namanya orang nggak mampu, semampunya dia. Nih kalau saya pak, saya punya semangat yang tinggi. Mumpung ini ada gerhana, ini nggak mesti ada ini. Nah, saya kepingin menikmati bagaimana dulu sahabatnya Rasul saat gerhana. Ya cuma sekali pak, remuk-remuk cuma sekali. Artinya ya tadi dipijiti pak, insya Allah pak. Artinya jangan banyak kan berdiri, gak boleh duduk itu enggak. Enggak kuat duduk. Atau memang dari awalnya memang enggak kuat, tapi punya semangat tinggi sambil duduk. Mau apa sila? Hah? Begitu. Tidak masalah. Fattakullaha. mastata'tum, dan pahalanya juga maksimal insyaallah taala. Pengalaman kita orang imamnya juga enggak bakal kuat, Pak. Bocorke ya, Pak. Pengalaman kita selama ini yang ditulis sebagai imam ya, ya kayak kita juga kemampuannya enggak bakal kuat panjang juga, Pak. Nah, paling pol dia juga paling Al-Baqarah enggak bakal khatam. Itu pengalamannya. Dia hafid tapi mau diteruskan sampai Al-Baqarah khatam itu enggak kuat dia, Pak. Itu pengalaman yang terjadi. Paling dalam 2 rakaat 4 kali bacaan khatam Al-Baqarah. Jadi dibikin 4 kali gitu. Diri pertama baca enggak kuat dia. Rukuk itu aja enggak bakal kuat lama-lama, itu bisa tes itu nanti, ikhwan-ikhwannya jadi imam itu nanti. Saya enggak menjamin mereka kuat ruku setengah jam itu ya boyokan sama kok. Bocorke. Itu pengalaman seperti itu. Al-Baqarah paling dibagi menjadi 4. Sehingga selesai itunya, itu selesai Al-Baqarah. Itu paling panjang saya. Itu sudah terasa luar biasa, ya, Masya Allah. Itu. Bayangannya itu paling panjang ya, Pak. Tapi kalau yang di sini kok semangatnya lebih membaca, Pak? Ya saya enggak tahu loh, Pak. Al-muhim semangat dulu. Ada kesungguhan, ada semangat, insyaallah kalau motivasinya itu adalah mengerjakan ibadah, menjaga sunnah, dikasih kemudahan insyaallah taala. Berdiri yang kuat, duduk. Nah, ambil duduk barakallahu fikum. Ngoten nggih? Cekap? Ya. Jam 12, Pak. Pripun, Pak? Misalnya perjalanannya hanya setengah jam. Kemudian sholatnya sampai lebih dari 1 jam kalau begitu sudah matahari sudah berarti bersinar. Terus tahu-tahu dari mana cuma setengah jam, Pak? Kita kan lagi sholat, Allahu Akbar, kita enggak tahu di dalam ruangan. Besok gini-gini, enggak mungkin. Itu perkiraan. Ya pengumumannya berapa lama gerhananya? 2 jam, Pak, enggak setengah jam, Pak. Artinya begini, seandainya pertanyaannya yang bagus. Ketika kita lagi sholat kan mungkin ada muslimin yang enggak ikut sholat kan begitu ya. Ngerti ini ada yang gerhananya, ada enggak ikut? Atau mungkin ibu-ibu enggak ikut. Lagi sholat selesai gerhananya. Di luar ribut. Sudah selesai gerhananya. Misalkan begitu, Pak. Ada yang ngasih info di luar, maka boleh bagi saya imam untuk mempercepat sholatnya. Tidak ada masalah ya, Pak. Dikandalkan sampai selesai. Ngoten nggih. Tapi kalau misalkan diperkirakan waktunya sekian, ini orang 2 jam sholat sih kayaknya enggak kuat, Pak. Misalnya enggak kuat, Pak, 2 jam sholat, Pak. Jika kata. Tapi ketika apa namanya sedang sholat kemudian ada yang memberitahukan telah selesai gerhana, entah dari muslimin yang enggak ikut atau dari ibu atau yang lainnya, maka bisa dipercepat sholatnya. Ini kalau bacaannya panjang. Ini masyarakat secara umum, ya pengalaman saya sama masyarakat sih paling rakaat yang pertama hal ataka haditsul ghasyiah gitu. Bacaan yang kedua subhanallahi rabbikal a'la gitu. Enggak bakal panjang. Yang berikutnya, bagaimana kalau ketika sedang sholat gerhana sudah masuk waktu zuhur? Nah, kan gitu. Itu ilmiah pertanyaannya, Pak. Ngerti nggih? Nah, nggih. Misalkan panjang durasinya ini. Kita sedang sholat gerhana. Ternyata sudah masuk waktu zuhur. Tahu dari mana? Ada tempat yang lain daripada azan. Ya kan? Sudah pada azan. Azan zuhur ya, Pak. Maka sang imam barakallahu fikum meneruskan salat gerhananya secukupnya selesai setelah itu. Kemudian mereka azan terus mengerjakan sebagaimana biasa, qobliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur. Ketika masih belum selesai gerhananya, maka mengamalkan amal-amal yang tadi. Zikir, doa, istighfar, atau segala macam. Faham sama lagi? Barakallahu fikum. Terkait dengan gerhana bulan, Bagaimana kok terjadi ketika Ramadan? Ketika Ramadan ya. Paham ya? Ketika Ramadan. Ketika sedang terawih terjadi gerhana. Itu mesti ada yang aku tahu. Namanya orang kan tidak semuanya salat, apalagi ibu-ibu yang lagi enggak salat. Iya. Gerhana bulan. Ini lagi salat terawih. Selesaikan rakaat yang sedang dikerjakan. Misalkan baru dapat 4 rakaat, 2 rakaat salam, begitu rakaat yang berikutnya gerhana, selesaikan 2 rakaat salam. Sudah langsung kerjakan gerhana. As-salatu jami'ah, langsung mengerjakan salat gerhana. Selesai gerhananya, teruskan kembali salat tarawihnya. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Nah, barakallahu fikum. Sampai apa? Nah, ini pernah kejadian. Kejadian ya kan, waktu kita masih di Yaman sana. Pas Ramadan, qiyam mulainya kan tengah malam. Dari mulai jam 12 sampai menjelang subuh. Nah, tengah malam itu ketika lagi terawih, gerhana. Ya sudah, diselesaikan rakaat yang sedang berjalan, salam, langsung salatu jami'ah, langsung salat gerhana. Lebih panjang daripada terawih ya tadi. Terawihnya panjang, selesai lebih panjang lagi. Barak lagi itu. Jadi diperkirakan sama sang imam begitu, diperkirakan supaya selesai, diselesaikan gerhananya, kemudian masih ada waktu untuk menyelesaikan tarawihnya. Tapi kalau misalkan tidak kepikir waktu panjang, kok ngerti itu sudah mulai lo kiroai, sudah mau waktunya sahur, segera selesaikan gerhananya. Masing-masing witir sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Tidak dapat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, langsung segera witir, langsung segera sahur. Barakallahu fikum. Sehingga menyesuaikan keadaan yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maksudnya ini, kalau gerhananya ketika masuk waktu zuhur, dahulukan sholat zuhur dulu, baru kemudian mengerjakan sholat gerhana sampai selesai. Pun ini Oh, ya. Di belakang ada yang angkat tangan, cuman mohon maaf ini. Sudah jam 10 malam. Lebih malah ya. Betulnya lebih 1 menit. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya cukup sekian saja. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.